Kita akan melanjutkan kembali mengambil istifadah dari kitab Qurratu Uyun lil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan tidak lupa pula salawat serta salam agar selalu tercurahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat. Naam ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, karena ustaz kita, guru kita, Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah Ta'ala telah berada di hadapan kita semua. Oleh karena itu, kepada beliau fa'alaihi falitafaddal mashkuran ma'juro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pagi ini kita akan mengisi sesi terakhir ini dengan mendengarkan kisah-kisah tentang perjuangan para ulama dalam belajar ilmu agama. Membaca kisah-kisah tersebut seakan-akan kita berada di negeri antah berantah. Kisah-kisah itu bagaikan khayalan. Andaikan kisah-kisah itu tidak termaktub di dalam buku-buku sejarah yang otentik, niscaya kita akan tidak percaya bahwa ada manusia-manusia sehebat itu. Mendengar kisah-kisah tersebut membuat kita menjadi malu untuk banyak mengeluh dengan keadaan yang serba dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Membaca kisah-kisah tersebut membuat kita menjadi malu untuk bermalas-malasan. Membuat kita malu untuk membuang-buang waktu. Ngobrol, tidur, dan hal-hal lain yang tidak ada manfaatnya. Kita awali dengan pengorbanan harta para ulama saat mereka belajar agama. Ini adalah cerita tentang kisah ulama Madinah saat itu. Imamu Daril Hijrah. Siapa? Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Guru dari Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Malik adalah sosok yang rela mengorbankan apapun yang dia miliki demi mensukseskan perjalanan beliau untuk mendapatkan ilmu agama. Salah satu muridnya, Al-Imam Ibnu Al-Qasim, beliau bercerita bahwa Imam Malik setelah menjual barang-barang yang ada di dalam rumahnya untuk biaya belajar agama, kehabisan apalagi yang akan dijual. Akhirnya satu-satunya yang mungkin untuk dijual adalah atap rumahnya. Beliau copoti atap rumahnya tersebut. Kemudian beliau jual untuk mendapatkan uang guna membiayai belajar agama. Sehingga ketika antum setiap bulan sudah mendapatkan kiriman dari orang tua yang nominalnya lumayan besar. Ada yang untuk SPP, ada yang untuk uang makan, ada yang untuk uang jajan. Sudah seperti itu disediakan setiap hari makanan 3 kali sehari. Kok kemudian banyak mengeluh? Malu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu, silakan berbuat sekehendakmu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kehilangan perasaan malu. Sudah sedemikian banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Banyak di antara kita masih ada orang tua, ayah, ibu yang setiap bulan mengirimi kiriman biaya hidup kita untuk belajar di pondok ini. Kok masih malas-malasan? Dan anak yakin jarang atau mungkin bahkan tidak ada di antara antum yang pernah menjual atap rumahnya. Bahkan ada sebagian orang mau menjual HP saja yang gak terlalu dia butuhkan untuk biaya belajarnya. Masih berat. Bilang, gak ada biaya untuk belajar, Ustaz. Lah itu HP. Itu kalau dijual berapa? Ustaz, gak ada biaya untuk belajar. Lah itu motor. Ustaz, gak ada biaya belajar. Lah itu lemari di rumah. Ustaz, gak ada biaya belajar. Lah itu dipan yang ada di rumah. Sofa yang ada di rumah. Para ulama kita, mereka menjual isi rumahnya. Bukan hanya isi rumahnya mereka jual. Atap rumahnya mereka jual untuk membiayai belajar. Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Sosok yang ketika masih santri seperti antum ini, terkenal sekali rajin untuk menghadiri taklim. Pada suatu saat, enggak kelihatan Imam Bukhari. Biasanya ada, kok enggak kelihatan? Oh, mungkin pikir teman-temannya, oh mungkin lagi sakit. Ya, karena ada daurah terus jadi apa? Sakit, mungkin. Ya. Tapi enggak kayak gitu Imam Bukhari. Ya. Sehari enggak kelihatan. Oh, mungkin lagi ada halangan. Besoknya, kok enggak kelihatan lagi? Besoknya enggak kelihatan lagi. Akhirnya teman-temannya curiga, ini pasti ada apa-apa. Akhirnya mereka pun datang ke kos-kosannya Imam Bukhari. Tok, tok, tok, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Kok enggak kelihatan? Iya nih, ada masalah. Ngomong dong, enggak bisa ngomong lah. Kenapa enggak bisa ngomong? Sini temui kita. Saya enggak bisa nemui kalian loh, kenapa? Saya enggak pakai baju, katanya. Saya enggak pakai baju. Kenapa? Karena baju beliau habis. Dijual satu persatu. Untuk biaya makan. Untuk biaya belajar. Untuk beli tinta. Untuk beli kertas. Sampai baju celana beliau habis. Enggak ada satu helai pun. Itu yang menyebabkan beliau enggak bisa berangkat ke taklim. Malu kita setiap hari minta baju sama orang tua kita. Pengen yang merek ini, pengen yang merek ini. Malu. Baju numpuk di lemari. Bukan hanya numpuk, dibuang-buang baju. Setiap pekan ada baju numpuk-numpuk di luar. Sudah kotor seperti itu. Gak ada yang ngaku, gak ada yang mau ngambil. Seperti itu pengorbanan Imam Bukhari. Tapi lihat prestasinya. Ribuan hadis beliau hafal, ratusan ribu hadis beliau hafal, jutaan hadis beliau hafal. Dengan kondisi yang serba kekurangan itu beliau bisa berprestasi. Kenapa kita yang serba ada, Arba'in Nawawi aja enggak hafal? Disuruh ngapalin matan. Kita buat tauhid aja ngeluh. Susah, banyak apalan ini, banyak apalan itu. Malu dengan Imam Bukhari. Keterbatasan yang ada di dalam beliau ini. Di dalam perjuangan beliau mencari ilmu ini. Tidak membuat beliau kemudian menjadi mundur. Membuat beliau menjadi malas. Membuat beliau pengen pulang. Enggak. Pengorbanan siapa? Imam Bukhari. Akhirnya begitu mendengar kondisi beliau, teman-temannya pada iuran beliin baju. Akhirnya Imam Bukhari bisa berangkat lagi ke ta'lim karena sudah ada baju untuk menutup auratnya. Ini pengorbanan apa? Harta. Pengorbanan waktu. Pengorbanan waktu. Ada sebagian kita ngeluh, belajar lama, capek, dan seterusnya. Mari kita lihat seorang pakar nahwu yang bernama Tha'lab. Siapa? Tha'lab. Antum bisa searching. Seorang pakar nahwu namanya Imam Tha'lab. Beliau bisa menjadi ahli nahwu. Bisa menjadi pakar bahasa Arab. Karena beliau tekun belajar kepada gurunya yang bernama Imam Ibrahim Al-Harbi. Siapa? Ibrahim Al-Harbi rahimahullah. Tahu. Tahu antum berapa lama Imam Tha'lab belajar sama Imam Ibrahim Al-Harbi? 50 tahun. Selama 50 tahun tersebut, Tha'lab belajar sama Ibrahim. Dan yang ajaibnya, selama 50 tahun tersebut, tidak pernah tidak hadir satu kali pun. Tidak pernah absen satu taklim pun. 50 tahun. Malu kita. Dikit-dikit absen. Dikit-dikit gak hadir. Dikit-dikit alasan. Dikit-dikit ngantuk. Dikit-dikit males. Coba bayangkan antum 50 tahun. Seandainya satu hari satu taklim. 360 taklim kali 50. Berapa coba? Sekian ribu. Ya. Taklim beliau gak pernah absen sekalipun. Makanya menjadi ulama besar. Ya. Sesuai dengan pengorbanan yang kita kerahkan, maka sesuai dengan itu pula ilmu yang kita dapatkan. Jangan berharap kita menjadi orang yang berilmu mumpuni kalau kita misalnya malas-malasan. Imam Ibrahim, Imam Tha'lab. Contoh yang lain. Al-Imam Muhammad bin Yunus. Rahimahullahu ta'ala. Terkenal sekali kegigihannya dalam belajar. Setelah menyelesaikan ilmu dari satu guru, beliau pindah ke guru yang lainnya. Kemudian pindah lagi ke guru yang lainnya. Beliau ambil ilmu dari para ulama-ulama di kotanya. Belajar dari satu ulama. Habis ilmunya, pindah ke ulama yang lain. Habis ilmunya, pindah ke ulama yang lain. Sampai tercatat dalam sejarah, beliau punya 1186 guru. Hanya dari satu kota saja, kota Basrah. Di kota Basrah saja, beliau punya 1186 guru. Satu guru ke guru yang lainnya. Tidak malu. Tidak gengsi. Ya. Walaupun mungkin satu guru. Mungkin pernah dimarahi. Mungkin pernah dihukum. Mungkin pernah disuruh berdiri. Mungkin pernah disuruh keluar. Akan tetapi beliau mentalnya mental baja. Bukan mental kerupuk kudanen. Ya. Tahu kerupuk kudanen? Kudanen itu artinya apa? Kehujanan. Kerupuk. Kerupuk itu kuat apa lemah? Lemah. Kerupuk itu kan cuma diginikan aja. Akan apa? Hancur. Apalagi kerupuk yang kehujanan. Gimana coba? Kayak gini mentalnya nih. Ya. Baru dimarahin dikit sama ustaz. Sudah ngeper. Besoknya ngambek. Ya. Besoknya sakit. Besoknya gak berangkat. Besoknya gak setoran. Ini mental kerupuk. Sudah kerupuk. Apa tadi? Kehujanan pula. Ya. Tayyib. Ikrimah. Siapa? Ikrimah. Seorang tabi'in. yang terkenal sekali dengan kedalaman ilmunya. Antum tahu bagaimana proses belajar beliau kepada gurunya? Siapa gurunya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ikrimah berguru kepada siapa? Ibnu Abbas. Entah bagaimana ceritanya Ikrimah ini, setiap belajar sama Ibnu Abbas supaya fokus. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Kakinya diikat. Kakinya apa? Diikat. Dan beliau bertahan di situ, diikat sama gurunya. Belajar terus belajar, mau kesana kemari nggak bisa, diikat kakinya. Nah, ini mungkin santri-santri yang jalan-jalan kesana kemari suruh masuk masjid susah, ini diikat aja itu musyrik itu. Ya, suruh masuk masjid pengennya di luar aja. Sampai akhirnya pengorbanan Ikrimah ini diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang ulama besar tabi'in yang sangat terkenal. Ikrimah salah satu murid menonjol dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pengorbanan fisik, pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan. Sekarang kita lihat bagaimana pengorbanan fisik para ulama kita. Al-Imam Abu Hatim. Siapa? Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Salah satu pakar hadis yang sangat terkenal. Levelnya, level zamannya di atas zamannya Imam Bukhari. Beliau Abu Hatim pengin belajar dari satu ulama ke ulama yang lainnya. Dan ulama-ulama tersebut tinggal di negara yang berbeda-beda. Setelah beliau menghabiskan ilmu dari ulama yang ada di kotanya, maka beliau ingin untuk berpindah ke negeri yang lainnya. Tapi enggak punya duit. Akan beli kendaraan, enggak punya duit. Untuk perbekalan, enggak punya duit. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau tidak putus asa. Beliau tetap berangkat bermodalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kaki. Dari mana? Dari Semarang ke Madrasah? Enggak. Dari satu negara ke negara yang lain. Jalan kaki. Beliau pernah mencoba menghitung seberapa jauh beliau telah berjalan kaki. Beliau hitung dengan langkah-langkahnya tersebut, kira-kira sampai ternyata dari satu negara ke negara yang lainnya, jarak yang sudah beliau tempuh dengan jalan kakinya itu 5.800 kilometer. Gak ada di antara antum yang berangkat dari rumah di luar kota ke sini jalan kaki. Ada? Paling-paling yang jalan kaki yang rumahnya di sekeliling apa? Madrasah. Dari Purwokerto jalan kaki ke sini? Pakai mobil. Ya. Yang dari Semarang aja. Semarang mana Semarang? Semarang, mana Semarang? Ya, Semarang. Antum kesini jalan kaki? Enggak. Minimal pakai apa? Motor. Sudah kayak gitu, masya Allah, pakai mobil yang jauh-jauh, pakai mobil full AC, ngeluh lagi, malu. Ya, malu sama siapa tadi? Imam Abu Hatim. Beliau jalan kaki dan tidak mengeluh. Sekarang kita kendaraan, masya Allah, ada yang pakai kereta, ada yang pakai pesawat, ada yang pakai mobil pribadi, ada yang pakai motor. Hampir tidak ada yang jalan kaki. Tapi pengorbanan beliau inilah yang kemudian menjadikan ilmu sangat berharga di mata beliau. mirip seperti Imam Abu Hatim. Ulama yang lainnya Al-Imam Ibnu Tahir Al-Maqdisi. Al-Imam Ibnu Tahir Al-Maqdisi mirip seperti Imam Abu Hatim. Enggak punya biaya, bahkan lebih parah. Apa lebih parahnya? Beliau melakukan perjalanan bukan hanya jalan kaki, ayo ikhwah. Jalan kaki tanpa alas kaki. Kenapa tanpa alas kaki? Gak punya duit untuk beli sandal, sandal jepit. Saya gak punya duit. Akhirnya beliau berpindah dari satu negara dengan ke negara yang lainnya hanya dengan telanjang kaki, gak pakai sandal, gak pakai sepatu. Anda bisa bayangkan kondisi di sana gak seperti di sini. Kondisi di sini, masya Allah, pepohonan, sungai-sungaian, sejuk udaranya. Di sana padang pasir, panas. Kalau sudah musim panas itu bisa sampai 40-50 derajat Celcius. Sampai beliau, saking beliau panas melewati jalan-jalan tersebut, sampai beliau cerita, gara-gara itu beliau pernah, maaf, kencing darah. Sampai pernah kencing darah. Saking panasnya. Yang keluar minuman tidak ada. Akhirnya tidak ada cairan yang keluar kecuali darah. Dan itu beliau alami dua kali. Yang pertama kata beliau, beliau alami di kota Baghdad, di Irak. Yang kedua beliau alami ketika di Mekah. Bayangkan satu di Baghdad, satu di Mekah. Tidak mengeluh. Masa cuma gara-gara gatel-gatel dikit gitu. Abi pulang. Umi pulang. Jangan cengeng. Jadi santri, orang yang belajar ilmu agama harus siap banting. Harus tahan banting. Gak gampang mengeluh. Gak gampang menyerah. Ujian yang kita hadapi tidak seberat ujian yang dihadapi oleh para ulama kita. Taib. Mungkin ada di antara antum yang bertanya, Ustaz, para ulama seperti itu menderita apa enggak ya? Menderita enggak? Heh? Kencing darah, jalan ribuan kilometer, itu menderita atau tidak? Heh? Menderita enggak? Enggak. Superman berarti. Menderita enggak? Secara fisik mungkin menderita. Secara fisik mungkin menderita. Tapi penderitaan fisik itu kalah dengan perasaan nikmat di dalam hati. Apa? Penderitaan fisik apa tadi? Kalah dengan apa? Perasaan nikmat di dalam hati. Sehingga penderitaan fisik itu tidak terasa. Anak kasih contoh yang mudah buat antum. Pernah naik gunung? Pernah naik gunung? Pernah. Capek enggak? Capek enggak? Mana yang sapala? Santri apa? Pencinta alam. Capek enggak naik gunung? Capek lah. Wong berjalan. Bukan hanya berjalan, berjalannya nanjak. Kapan capek itu hilang? Ketika sampai di puncak, ngelihat apa? Sunrise atau sunset. Matahari terbenam atau matahari terbit. Bayangkan, capeknya fisik hilang dengan kenikmatan melihat sunrise. Cuman bedanya para ulama kita itu bukan nikmat melihat sunrise, nikmat punya ilmu agama. Perasaan nikmat itu yang kemudian membuat mereka tidak mempedulikan pengorbanan fisik, pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan. Ustaz, biar bisa menikmati itu bagaimana Ustaz? Caranya dengan mencintai. Caranya dengan mencintai ilmu. Bagaimana kita bisa mencintai ilmu Ustaz? Dengan cara merasakan bahwa ilmu yang kita cari ini sangat berharga, sangat mahal, sangat istimewa, sangat terhormat. dan itu adalah warisan dari para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilm. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, emas, tidak mewariskan dirham, perak, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang berhasil mendapatkan warisan tersebut, maka dia telah mendapatkan warisan yang mahal, yang besar, yang banyak. Karena mereka paham ilmu ini berharga, sehingga mereka sangat mencintai ilmu. Karena mereka mencintai ilmu ini, akhirnya mereka tidak menganggap belajar itu sebagai beban. Kebanyakan dari kita belajar menganggap sebagai apa? Beban. Makanya kalau disuruh antara main bola sama ngapal Quran, milih mana? Bola. Antara main HP sama hadir daurah, milih mana? Main HP. Suruh milih antara murojaah Al-Quran sama baca komik, milih mana? Komik. Baca komik berjam-jam kuat, baca Al-Quran baru berapa menit sudah sudah apa? Ngantuk. Alasan pusing. Susah. Baca komik berjam-jam gak pusing. Baca Al-Quran baru berapa menit sudah pusing. Kenapa? Karena belum cinta. Seandainya kita sudah cinta dengan ilmu, maka kita akan lebih mementingkan ilmu dari segala sesuatu. Imam Nawawi, kenapa bisa jadi sedemikian rupa menjadi imam seperti itu? Karena cinta beliau terhadap ilmu yang luar biasa. Saat beliau seumuran antum nih, masih kecil-kecil segini, seperti yang lagi ngantuk ini nih. Ketika Imam Nawawi seumuran ini nih, ya, seumuran teman antum ini, pernah nangis. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Karena dipaksa. Dipaksa apa? Dipaksa apa? Dipaksa main. Nangis dipaksa main. Kalau santri di sini nangis karena apa? Dipaksa belajar. Dipaksa gak ngantuk. Ya. Imam Nawawi itu dipaksa main sama teman-temannya. Beliau gak mau main, beliau pengen belajar. Dipaksa sama temennya, ayo main. Gak mau, ayo main, gak mau. Nangis beliau. Kalau di sini, kenapa nangis? Gak boleh main. Makanya jadi ulama Imam Nawawi. Karena beliau mencintai ilmu sepenuh hati. Maka dari sini ya yul ikhwah, kenapa kok para ulama kita dahulu selalu mengingatkan adab, selalu mengingatkan etika, adab ilmu, adab ilmu, ilmu nafi, ilmu nafi. Kenapa? Karena itu penting untuk menyiapkan wadah ilmu. Wadah ilmu itu apa? Hati. Hati yang nanti akan digunakan untuk wadah ilmu itu harus disiapkan. Hatinya harus dibersihkan, hatinya harus ditumbuhkan rasa cinta, hatinya harus ditumbuhkan di dalamnya penghormatan terhadap ilmu. Ketika hati ini sudah siap, wadahnya sudah siap, dimasukin ilmu, akan mudah. Gelas ini, sebersih apapun air yang dimasukkan, kalau seandainya gelasnya apa? Gelasnya apa? Kotor. Gak siap, gak dicuci, orang gak mau minum. Tapi karena gelasnya sudah dicuci, bersih, diisi dengan air putih pun kita akan minum. Sehingga sebelum kita memotivasi orang untuk belajar, belajar, belajar, siapkan wadah ilmunya tersebut. Isi dengan kesabaran, isi dengan kecintaan kepada ilmu, isi dengan keikhlasan, isi dengan penghargaan terhadap ilmu, isi dengan penghormatan kepada ilmu. Ketika hati kita sudah dipenuhi dengan penghargaan, penghormatan, keikhlasan, kesabaran, kecintaan, maka saat itu ilmu akan mudah untuk masuk ke dalam hati kita. Mudah-mudahan sedikit motivasi di pagi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biiznillahi azza wa jalla. Dan insya Allah kurang satu daurah lagi kita akan menyelesaikan kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin insya Allah. Dan setelah itu mungkin kalau kita diberi umur oleh Allah, kita akan berpindah ke kitab yang lainnya. Salah satu kandidat terkuatnya adalah kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Khulasatu Ta'zimil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala. 20 cara, 20 tips agar kita menghormati, menghargai, memuliakan dan mencintai ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang sudah kita pelajari dan Allah jadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.